الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فنحن أعزكم الله telah kita uraikan secara global pada majelis yang pertama tentang fenomena ISIS dan latar belakangnya dari masa ke masa semenjak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini. Dari uraian-uraian di atas tentang akidah, pemahaman dan tindakan-tindakan khawarij, ISIS di antaranya, disimpulkan oleh para ulama bahwasanya khawarij itu ada atau memiliki dua sayap. Yang pertama ialah al-muqatilah, diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan al-muqatilah. Ini sayap militer yang langsung terjun di dalam arena jihad dengan bahasa mereka, yang terjun di dalam panggung pembantaian, yang langsung menyerang kaum muslimin, memerangi penguasa-penguasa kaum muslimin, berjihad kata mereka melawan orang-orang kafirin, padahal kenyataannya melawan penguasa-penguasa muslimin. Mereka yang melakukan aksi-aksi bom-bom bunuh diri, ini muqatilah. Mereka yang meneriakkan dan langsung melakukan aksi-aksi jihad, muqatilah. Yang sekarang ini muncul pada fenomena ISIS atau IS atau Daulah Islamiyah, yang dengan senjatanya mereka membantai kaum muslimin, menyerang wilayah-wilayah kaum muslimin, ini muqatilah, sayap militer. Ada lagi yang kedua, barakallahu fikum, ialah Al-Qa'diyah. Itu nama yang disebutkan oleh para ulama kita, Al-Qa'diyah. Ini adalah orang-orang khawarij yang tidak ikut tampil dalam peperangan mereka, pembantaian mereka, jihad-jihad mereka. Tetapi mereka, Al-Qa'diyah ini adalah pemikir-pemikir, alim-alim, ulama-ulama mereka yang ada di balik layar. Mereka lebih dikenal dengan sebutan sayap dakwah. Mereka tampil dengan muslimin yang lainnya, dakwah di kalangan kaum muslimin, menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ceramah-ceramahnya, menyampaikan khutbah-khutbah jumatnya, memiliki pesantren-pesantren, memiliki media-media, ada radio, ada majalah, ada buletin, dan yang lain-lainnya. Mereka inilah yang menebarkan pemahaman-pemahaman takfir, pemahaman-pemahaman mengkafirkan penguasa muslimin dan muslimin yang ada pada kaum khawarij, yang menebarkan permusuhan kepada penguasa. Ini adalah otaknya. Dikatakan oleh para ulama ini lebih berbahaya daripada al-muqatilah. Kalau al-muqatilah itu aromanya aroma ganas, aromanya aroma pembantaian sadis. Secara fitrah muslimin akan memberontak, muslimin akan tidak terima, muslimin akan bisa menilai jeleknya. Tetapi yang terkait dengan para pemikir-pemikirnya, dai-dainya, ulama-ulamanya yang menebarkan pemahaman-pemahaman sesat mereka, pemahaman takfir mereka, ini tidak dirasakan oleh kaum muslimin. Tiba-tiba sudah ada di sekitar mereka, tiba-tiba sudah merasuki pemikiran pemuda-pemuda muslimin pada umumnya. Sangat berbahaya. Alim-alim mereka inilah, dai-dai mereka inilah, sebagai tim-tim yang merekrut pemuda-pemuda Islam. Langkah pertama mereka mempengaruhi pemikiran pemuda-pemuda Islam brainwashing begitu, dibersihkan pemikirannya, diisi dengan pemahaman-pemahaman mereka. Ketika berhasil, maka dengan sendirinya dia akan berjalan menuju kepada grup mereka yang di sana, al-muqatilah, siap bertarung, siap berperang, siap berjihad, kata mereka, siap untuk menumpas dan menumpahkan darah kaum muslim. Ini yang paling berbahaya. Masyarakat muslim ini tidak perhatian dengan satu ini. Maka para ulama kita, dan itu yang kita minta dari pemerintah kita, untuk memperhatikan dua-duanya. Kalau kita ibaratkan yang namanya Al-Qa'diyah, pemikir-pemikir ini sebagai akar mereka, pondasi mereka, pohon yang kuat yang ada pada mereka. Sementara yang namanya Al-Muqatilah yang tampil di lapangan sebagai pembantai, itu ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Kalau yang kita perhatikan hanya semata-mata itunya, ranting-rantingnya kita pangkas, kita potong, dan segala macamnya, sementara pohon sama akarnya dibiarkan, maka akan terus berjalan, akan terus tumbuh kembang, akan muncul istilahnya aparat kita, akan muncul sel-sel baru. Ada kelompok-kelompok sel, ada sel individu-individu yang sangat banyak, yang sangat beragam. Tapi semuanya intinya sama, punya pemahaman yang sama, pemahaman takfir dan memberontak penguasa. Ini yang membuat mereka sangat berbahaya. Kalau tidak ada umumlah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sesi yang kedua ini saya ingin menyampaikan kepada antum sekalian sisi bahayanya sekte Khawarij ini dari masa ke masa, yang sekarang lagi terkenal dengan sebutan ISIS atau Daulah Islamiyah. Bahaya yang pertama, sekte ini barakallahu fikum adalah sekte yang menjurus kepada pertumpahan darah. Sekte yang menjurus pada pertumpahan darah. Ketika mereka memiliki kekuatan, memiliki power, ujungnya pertumpahan darah. Itu ciri khas mereka. Yang kedua, sisi bahaya yang kedua, ialah pemahaman ini, pemahaman Khawarij ini, sekte ini, yang mereka tuju adalah penguasa. Yang mereka bidik adalah penguasa, pemerintah. Kafirkan, dijelek-jelekkan, dan segala macamnya penguasa. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan itu bukan skala individu, bukan skala kampung, bukan semata-mata skala kecamatan, tapi bisa sampai skala bangsa, satu negara. Bagaimana sekarang menghasilkan ISIS di Irak dan Syria? Bukan skala kampung kecil, bahkan enggak, tapi sudah bangsa dan negara. Kerusakan yang mereka munculkan tadi sangat berbahaya. Yang ketiga, dalam sejarah sekte-sekte atau sektarian-sektarian Islam, sekte Khawarij inilah sebagai kunci yang membuka pintu-pintu bagi sekte-sekte lain yang menyimpang. Satu ini yang harus bersatu baik-baik. Disebutkan oleh para ulama kita ketika membahas tentang sejarah Khawarij dari masa ke masa, ternyata sekte ini sebagai sekte pertama yang muncul dalam tubuh Islam, diikuti sekte-sekte yang lain. Sekte Khawarij ini sebagai pintu pembuka, kunci yang membuka. Mereka yang membuka, dibuka pintu selebar-lebarnya, akhirnya semua sekte-sekte yang lain bermunculan dan masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Dengan adanya sekte Khawarij ini, pada masa itu yang diserang oleh mereka adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama dengan sahabat tabi'in yang bersama dengan beliau. Apa? Dengan munculnya ini, akhirnya ada sebagian sekte yang lain mengatasnamakan kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan keluarganya, muncul yang namanya sekte Syiah. Syiah yang sekarang dikenal dengan Rafidhah. Terpancing untuk muncul. Kenapa? Sebagai bentuk reaksi menghadapi sekte Khawarij tadi. Sekte ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, membenci Ali bin Abi Thalib, membenci keluarga Ali bin Abi Thalib. Muncul orang yang dengan penyimpangannya, dengan perasaannya awalnya ingin memuliakan Ali bin Abi Thalib, menyatakan nahnu syi'atu Ali. Kata-kata syi'ah itu arti bahasa kelompok jamaah. Kami itu kelompoknya Ali. Kami itu jamaahnya sahabat Ali. Itu awalnya. Akhirnya muncul gerombolan yang namanya Syiah. Memunculkan kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Antipati dengan Khawarij. Tapi kemudian dalam sejarahnya berkembang. Memunculkan pemahaman-pemahaman yang semakin parah, semakin aneh, semakin menyimpang. Pada masa sahabat Ali masih hidup saja, Syiah ini sudah ada yang sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib. Muncul tengah-tengah mereka pemahaman atau sekte namanya Sabaiyah. Sekte Sabaiyah mengikut Abdullah bin Saba, mantan Yahudi. Mantan Yahudi. Yang dihembuskan kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib. Terus sampai pada tingkat ternyata menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali pada masa itu dia sudah memberangus mereka dengan sebuah hukuman yang sangat keras. Ditangkap, dibuatkan parit, dinyalakan api, api yang menyala-nyala yang sangat besar. Mereka yang tertangkap langsung dilemparkan dalam api, ditakar hidup-hidup. Itu hukuman penguasa ketika itu. Bentuk pengingkaran Ali bin Abi Thalib terhadap pemahaman Syiah. Muncul Syiah. Dari sini muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang kufur, pemahaman-pemahaman yang syirik, pemahaman-pemahaman yang sesat dari Syiah. Khawarij tidak mau kalah. Sehingga front terbuka. Khawarij Syiah. Akhirnya apa? Satu sama lain saling mengkafirkan. Syiah mengkafirkan Khawarij. Khawarij mengkafirkan Syiah. Ketika ada fenomena semacam ini, barakallahu fikum, ada orang yang jenuh melihatnya. Kafir. Ini muslim dikatakan kafir. Akhirnya muncul pemahaman yang namanya murjiah. Tapi ekstrim. Awalnya yang namanya murjiah itu mengatakan amal itu bukan termasuk iman. Jadi iman itu kalau Anda mengucapkan dua kalimat syahadatain, yakin Allah sebagai Tuhan Anda, cukup. Amal bukan termasuk iman. Tapi ekstrim setelah itu. Mereka mengatakan kalau orang sudah menyatakan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka imannya utuh. Tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Utuh. Dosa apapun yang dia kerjakan tidak akan mempengaruhi keimanan dia. Dia mau judi, mau zina, mau mencuri, membunuh, ini, itu, dan segala macamnya. Tenang Pak, iman Anda itu masih utuh. Anda enggak kafir. Beda dengan mereka ini loh. Mengkafirkan orang aja. Bapak enggak kafir. Iman Bapak utuh. Padahal berzina, utuh imannya katanya. Berjudi, membunuh, mencuri, dan segala macamnya. Utuh imannya Pak, enggak ada yang kurang. Iman Bapak sama dengan imannya Abu Bakar Siddiq, sama dengan imannya Umar, sama dengan imannya Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kebablasan. Muncul murjiah. Dari sini muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman murjiah yang mengerikan sampai sekarang ini. Terus bermunculan yang namanya sekte-sekte yang lain dalam tubuh Islam oleh muslimin. Itu semua cikal bakalnya kata para ulama ketika diruntut benang merahnya. Ini semua karena sebabnya Khawarij. Dari Khawarij inilah akhirnya bermunculan sekte-sekte yang lain. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang anti. Terus tapi kemudian ekstrim. Memunculkan pemahaman-pemahaman yang sangat mengerikan. Yang semuanya merusak akidah Islam. Itu kenapa Rasul dengan keras memperingatkan umat dari bahaya Khawarij. Ini sampaknya. Yang berikutnya yang keempat, yang menunjukkan efek negatifnya Khawarij. Seperti yang disinggung tadi barakallahu fikum, Khawarij ini akan terus ada sampai nanti mendekati kiamat, sampai nanti bergabung dengan Dajjal. Berarti fitnahnya tak kunjung padam, tak kunjung berhenti, terus ada silih berganti di sepanjang zaman, di sepanjang masa. Ada kalanya kecil, ada kalanya besar. Sekarang lagi besar ini Khawarij. Assalamualaikum. Yang berikutnya, yang kelima adalah tampilan mereka. Tampilan zahir mereka yang banyak mengelabui kaum muslimin, yang banyak menipu kaum muslimin. Sehingga dibayangkan mereka adalah para mujahidin, sosok mujahid, sosok pejuang-pejuang Islam, sosok pembela-pembela Islam dan segala macamnya, padahal mencoreng-coreng muka Islam dengan tindakan-tindakan mereka. Ini yang banyak membuat muslimin terkecoh, akhirnya termakan ikut dengan mereka dengan slogan perjuangan, dengan slogan anti tauhid, dengan slogan anti penguasa tauhid, dengan slogan jihad dan segala macam. Harapullah itu. Ini yang kelima. Dan yang keenam, ini inti yang ingin saya bawakan pada antum sekalian. Kenyataan bahwasanya pemahaman Khawarij dengan berbagai macam link-linknya ISIS termasuk dalamnya, pemahaman Khawarij ini sudah mewabah di kalangan hampir semua kaum muslimin. Hampir semua kaum muslimin. Mereka sadar atau tidak sadar. Ingat pemahamannya. Kalau gerakannya tidak semuanya. Pemahaman Khawarij ini secara tidak disadari sudah menjadi wabah yang menimpa hampir semua kaum muslimin. Pemahaman yang saya maksud adalah pemahaman al-khuruju al-hukam, pemberontakan penguasa. Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya khurujun al-hukam, memberontak penguasa itu ada dua macam. Yang pertama, khurujun hakikiyun jasmani, pemberontakan dengan fisik. Ini yang dengan senjata, dengan teror, dengan bom, kudeta militer, segala macamnya. Kayak ini sekarang ini. Itu fisik. Yang ini banyak orang yang anti. Sebab urusannya nyawa. Banyak orang yang gak mau mati. Kayak gitu ya. Tapi akan disukai oleh orang-orang punya jiwa tinggi, semangat yang membara tanpa ilmu. Apalagi pemuda-pemuda yang ingin berpetualang dengan dunia semacam ini, suka dengan yang aromatis seperti ini. Tapi sedikit. Ada apa? Yang kedua, ini saya sampaikan di sini. Yang kedua, di antara bentuk pemberontakan penguasa ialah khurujun ma'nawi. Pemberontakan yang sifatnya non fisik, dan ini bentuknya sangat banyak. Segala sesuatu yang mengandung unsur khuruj, pemberontakan penguasa masuk di dalam. Masuk padanya kaum muslimin rahimakumullah, seseorang yang melecehkan penguasa, merendahkan, mencela penguasa, ini Khawarij. Masuk padanya orang-orang yang membeberkan aib penguasa di hadapan halayak ramai, ini Khawarij. Yang menulis di media-media, orang, majalah, buletin, atau di televisi dan yang lain-lainnya, yang isinya menghujat pemerintah, mencela pemerintah, menjatuhkan pemerintah, Khawarij. non fisik. Harapullah betul. Ia memperbincangkan kaifan-kaifan pemerintah. Diperbincangkan kayak makan kacang goreng gitu. Hah? Di warung-warung, warteg-warteg, di angkringan-angkringan, cangkruan-cangkruan dan segala macamnya itu. Sambil ngobrol yang dibicarakan aib penguasa. Itu khawarij. Bentuk pemberontakan penguasa non fisik. Dan itu semua kaum muslimin rahimakumullah dikatakan oleh para ulama kita, itu semua ciri-cirinya khawarij. Ini yang saya katakan mewabah. Tanpa dirasa hampir semua lapisan masyarakat itu kena pemahaman ini. Walaupun tidak sampai fisik. Ya lah ya. Itu yang tidak saya sadari. Lagi asik-asik di warteg, sarapan pagi. Kalau orang Sunda ngasih uduk. Nah gitu ya, teh tawar, Sunda lo ya teh tawar. Kalau teh manis lain maknanya. Ada kalau itu, ya pasti cum. Santai-santai ngobrol, bicara-bicara. Assalamualaikum. Ini afwan, saya bukan menjadikan aib penguasa. Saya lagi menukilkan pernyataan sebagian masyarakat kita. Nah, ya dulu janjinya gini. Coba sekarang baru belum setahun, belum juga 100 hari. Ada BBM-nya 8.500. Nah. Ya kan? Ya. Apa itu penguasa apa? Sambil makan nasi uduk ini, sambil minum teh panas tawar, santai tapi yang dihujat pemerintah, yang dicela pemerintah. Ini menasihati atau mencela? Beda kalau antum datang kepada ya ini terkait menyampaikan aspirasi, minta tolong jangan dinaikkan BBM-nya dengan cara yang bagus. Bagus. Ada jalurnya, ada tempatnya. Yang ini di warung Tegal, Polres, di caruan tadi itu santai. Apa dulu salam tiga jari, sekarang tiga jari. Banyak yang ngomong begitu. Jangan-jangan antum juga ngomong. Nah, ini yang saya katakan pemahaman. Saya nggak mengatakan aksi terornya. Pemahaman khawarij itu mewabah di tengah-tengah masyarakat. Yang ngomong begini ini bukan kemudian kalangan bawah saja, sampai kalangan elit. Jika itu berbicara, bahkan mohon maaf, bisa jadi yang elit-elit ini sebagai provokatornya. Dan itu semuanya dalam kacamata Islam itu merupakan pemahaman khawarij, dilarang keras dalam Islam berbuat demikian. Bedakan antara menasihati penguasa yang dianjurkan dalam Islam dengan membongkar aib-aibnya, membicarakan aibnya, mencela-mencela penguasa dengan teman nasihat. Kalau menasihati ada caranya, ada aturannya, ada tempatnya, ada jalurnya, itu yang diharapkan. Tapi yang banyak itu bukan menasihati, tapi mencela dan mencaci maki. Apalagi sudah pembahasan dunia maya di dunia internet, wah dan segala macamnya luar biasa. Kebiasaan di negara kita ini ketika ada pemerintah yang baru, ketika ada penguasa yang baru, barakallahu fikum, itu biasanya dihitung sampai berapa hari ya Pak? Dihitung sampai 100 hari. Nah, nanti pada hari yang ke-100, Allahul Musta'an, diberi keleluasaan bagi semua lapisan masyarakat untuk menjadi khawarij. Itu yang saya bahasakan. Artinya mereka dengan bebasnya meluapkan emosinya, cacian, matian, dan celahannya keluar pemerintah. Nama ya Pak, itu fenomena yang terjadi. Jadi seyogianya dan semestinya kita itu mengkaji bimbingan Islam yang benar. Di mana-mana orang teriak awas bahaya ISIS, awas bahaya ISIS. Tahu ISIS? ISIS satu bagian kecil dari sekte Khawarij. Apa pemahaman Khawarij? Sekian, sekian, sekian. Di antaranya, ialah terkait dengan sikap pemerintah. Ini yang tidak banyak disadari oleh kaum muslimin. Bahkan mungkin termasuk keajaiban. Dalam satu warung itu, ini bisa tak ISIS. Apa itu ISIS? Begini, begini, begini, begini, begini, begini. Wah, ya habis-habiskan yang namanya ISIS tadi. Wah, selesai ISIS dari tema. Tema BBM. Nah gitu ya, tema? Tema BBM. Ganti, penguasa dihajar. Sikap, celak, wah segala macam. Gak sadar. Bapak-bapak, Anda itu sudah terkena pemahaman. Saya enggak mengatakan pergerakan ya. Saya mengatakan Anda terkena pemahaman Khawarij cikal bakal dan wadah utuhnya ISIS tadi. Anda mengatakan anti ISIS, tapi pemahaman Anda adalah ISIS. Hati-hati. Yang diwanti-wanti, yang terus diingatkan oleh para ulama kita bukan hanya semata-mata gerakan mereka yang sangat kejam itu. Jelas. Tapi yang lebih lagi diwanti-wanti oleh para ulama kita adalah pemahamannya. Ini yang amat-amat sangat bahaya. Oleh karena itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat keras, sangat tegas mengecam Khawarij. Dan sangat tegas meminta kepada masyarakat muslimin untuk memiliki sikap yang baik kepada penguasanya. Yang terpengaruh di awal tidak boleh mencaci mereka, mencela mereka, menghujat mereka, memberontak mereka, harus sabar dengan keboliman-keboliman mereka, mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara yang maksiat, menasihati mereka dengan cara yang baik secara diam-diam antara kamu dan dia saja. Itu supaya lepas dari pemahaman Khawarij, dikarenakan pemahaman ini halus. Mereka tahu-tahu serat kena, dan itu menggunakan perasaan, main perasaan kena. Sehingga jangan heran kalau kemudian ada orang yang memanas-manasi masyarakat kemudian menghujat pemerintah. Banyak ikut, banyak sedikit panas. Ayo kita demo anti BBM turun banyak pak. Sampai ribuan orang turun untuk menghujat pemerintah gara-gara naik Rp2.000. Ribuan orang pada saya, ayo pengajian kita membahas tentang anti ISIS. Ya gak begitu banyak. Padahal saya itu anti ISIS. Saya paling benci dengan yang namanya ISIS. Tanya dia, sedang kena pemahaman ISIS lagi demo. Allahul musta'an wa haula wa la quwwata illa billah. Main perasaan halus. Sangat halus. Ini awalnya. Ketika dosa termakan barakallahu fikum dan kena oleh dai-dai alim-alim mubalik-mubaliknya Khawarij akan dikasih sama mereka sekian banyak briefing-briefing pemahaman yang menyimpang yang pada ujungnya nanti mengkafirkan penguasanya. Mengkafirkan penguasanya. Kalau begitu, semakin militan, siap diperjuangkan dalam sayap militer tadi itu. Orang baru sadar, oh itu ISIS itu membantai kaum muslimin, itu militernya pak. Semua orang akan merasa nggak suka dengan itu, dikarenakan nggak sesuai dengan fitrahnya manusia. Membantai nggak ada yang suka. Tapi yang paling bahaya pemahaman di belakangnya tadi. Oleh karena itu, karena tina'azakumullah yang saya ingatkan terkait dengan masalah ini adalah ketika Anda mendapati ada sesuatu perkara-perkara yang tidak berkenan pada penguasa kita, pemerintah kita, langkah pertama yang harus diambil sesuai dengan contoh Rasul dan bimbingannya Rasul SAW adalah as-sabr. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang kurang tepat pada penguasa kita. Dalam Bukhari Muslim, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Barang siapa yang menyaksikan dari penguasanya sesuatu yang dia enggak suka, hendaklah dia bersabar. Sabar itu menahan hati, jangan sampai murka kepada takdir Allah, menahan lisan jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah, menahan anggota badan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan agama. Ketika Anda memungkinkan untuk menasihati, nasihati dengan cara yang tepat. Jalurnya harus jelas. Prinsip Islam dalam menasihati penguasa harus diam-diam antara kamu dan penguasa saja. Kenapa? Karena penguasa punya kekuasaan dan punya kekuatan. Ketika Anda sampaikan di depan forum umum akan menimbulkan keresahan dan menimbulkan keramaian, keributan di tengah-tengah masyarakat. Sampaikan diam-diam. Kalau kamu memungkinkan, maka langkah terakhir yang hanya yang mampu kita sampaikan adalah mendoakan taufik, mendoakan hidayah untuk penguasa kita. Itu yang paling penting. Barakallahu fiikum. Itu aja enggak percaya. Kita mendoakan, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga memberikan taufik kepada pemerintah kita, penguasa kita supaya dibimbing jalur yang benar. Memberikan doa yang bagus kepada penguasa kita, semoga dikasih teman-teman yang saleh, teman-teman yang bagus, sehingga langkah-langkahnya pun juga bagus. Barakallahu. Muncul berita lagi. Ternyata tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Rafidhah itu ternyata bisa berceramah di Istiqlal, menyampaikan paham-paham Syiah dan segala macamnya. Bahaya ini. Apalagi yang ada yang anti-anti Syiah. Bahaya ini. Lu kok bisa ya masuk ke Istiqlal? Diruntut lu, dihadiri sama beliaunya. Cara begitu. Sebenarnya ya, dihadiri oleh menteri agamanya. Berarti ada yang gak beres ini. Atau mau memberikan nasihat, buntu. Mau kemana kita ngomongnya? Jalurnya lewat mana? Susah. Maka langkah yang paling akhir, kita hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik hidayahnya kepada penguasa kita dan menganugerahkan kepada mereka itanatan salihah, teman-teman yang salihah, yang baik. Hanya itu. Kalau kamu sampai mencaci, memaki, pemahaman ISIS mulai merembes pada pikiran Anda. Kalau Anda menghujat, menyampaikan di depan khalayak ramai, hujatan-hujatan, hati-hati, pemahaman ISIS sudah mulai ngisis di tubuh Anda. Hati-hati. Barakallahu fikum. Itulah pentingnya ilmu syar'i. Gimana? Kamu sudah tidak tahan. Ini mungkar, ini penyimpangan. Kamu tahu, nasihati, gimana caranya? Mau kemana kita? Mau jalurnya lewat mana? Kebingungan. Dan semua orang tahu bagaimana cara menasihati penguasanya. Ya sudah, paling tidak sabar, ditahan, sabar, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Doakan, semoga Allah berikan taufik. Waffaqallahu wulata umurina lima yuhibbu wa yardah. ويرزقهم الله تبارك وتعالى بطريقة صالحة. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla supaya melaksanakan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga dikasih rezeki, dikasih anugerah oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman yang saleh. Kalau begini sikap kita, ISIS mau masuk, awas, sudah kita hajar. Kita tolak bahaya ISIS dengan ilmu syar'i. Pemahaman tidak masuk. Faham-faham yang aneh-aneh tidak bisa masuk. Gerakan-gerakan yang besar apalagi tidak bisa. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi. Ini tadi baru terkait dengan masalah efek negatif ISIS. Memapah dari pemahaman pemberontakan penguasa. Dari pemahaman ISIS yang namanya takfir, mengkafirkan penguasa. Dari pemahaman ini, barakallahu fikum, maka pemahaman Khawarij ini masuk pada sekte-sekte Islam di zaman kita sekarang ini yang nuansanya nuansa takfir, yang punya pemahaman-pemahaman takfir. Mau saya sebutkan? Itu kan dulu Khawarij, Syiah, Khawarij, itu kan cerita masa lalu. Yang zaman sekarang ini, di zaman sekarang ini banyak sekali pergerakan-pergerakan dalam dunia Islam yang tanpa terasa mereka juga termakan oleh pemahaman ISIS Khawarij, pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, karena Allah yang paling jelas nyata disebutkan oleh para ulama ialah orang-orang yang terkena pemahaman tokoh dari Mesir yang bernama Sayyid Qutb. Hati-hati. Ini di kalangan orang pergerakan dikenal satu ini. Pemahaman Sayyid Qutb itu banyak. Salah satu di antara pemahaman Sayyid Qutb adalah takfir, mengkafirkan penguasa, bahkan mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Dia inilah yang punya istilah jahiliyah abad 20. Mengkafirkan semua muslimin yang ada di dunia ini. Dia pula yang mengatakan masjid-masjid yang ada ini adalah tempat-tempat ibadahnya ahli jahiliyah. Masjid dikatakan sebagai ma'abid jahiliyah, tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Dikatakan kufar ya. Orang-orang pemahaman dengan dia menyatakan umat Islam di zaman sekarang telah raib. Terus kemana kalau enggak ada? Raib, hilang. Lah terus yang ada sekarang ini apa? Jawabannya? Loh kok diem? Jawabannya? Yang sekarang ini ada menurut mereka bukan muslimin alias yang muslim yang siapa? Yang muslim hanya mereka saja. Sangat mengerikan. Ada pemahaman ini. Dan ternyata di dalam perjuangan Sayyid Qutb ini, dia juga termasuk sosok pemberontak pemerintah Mesir ketika itu. Klop. Masuklah ISIS tadi melalui pemahaman Sayyid Qutb. Dikarenakan Sayyid Qutb ini memiliki cabang-cabang pemahaman yang banyak dan punya pergerakan yang mendunia, akhirnya cabang-cabang pemahaman Sayyid Qutb semua dengan tanpa terasa teraksuki pemahaman ISIS. Yang di Mesir dikenal dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dengan pendirinya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Sa'id Hawa, dan yang lainnya. Di Indonesia komunitasnya sangat banyak. Mereka kalau dikatakan kamu ISIS, enggak, saya anti ISIS. Pemahaman kamu? Pemahaman kamu? Dari sisi anti pemerintahnya, komunitas Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini paling aktif anti pemerintah. Kalau tegas-tegas mengatakan kafir, enggak. Yang ini diserahkan kepada ISIS aslinya. Yang ini pemahaman ISISnya ini anti pemerintah, paling sering untuk menghujat kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini komunitasnya Ikhwanul Muslimin sekarang ini. Kenapa? Itu bisa semua bisa terkait dikarenakan pemahaman takfirnya saya kutuk. Maka jangan heran karena kita rasulullah ISIS yang sekarang ini sedang berkembang, kitab yang mereka baca itu kitabnya Sayyid Qutb. Kita dikasih kiriman screenshot gambar sosok mujahid, kata mereka mujahid gitu ya, sosok pejuang ISIS lengkap dengan pakaian-pakaian perangnya, dengan sorbannya, dengan senjelaras panjangnya, lagi deres kitab. Kami di kitab. Buka kitab. Lagi mungkin ada selingan waktu untuk baca-baca kitab. Ternyata ketika di zoom begitu, kalau di zoom ya, nampak judulnya. Judulnya adalah Tafsir fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb. Klop. Tashabahat qulubuhum, kata Allah. Mirip hati mereka itu. Kenapa mereka bisa membaca bukunya Sayyid Qutb? Kenapa ya kawan? Satu kata kuncinya, dikarenakan Sayyid Qutb ini punya pemahaman takfir, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Satu pemahaman. dengan tanpa disadari apakah disadari ISIS ini bisa merangkul semua elemen-elemen Sayyid Qutb, semua link-linknya Sayyid Qutb, semua pergerakan-pergerakan Sayyid Qutb yang mendunia. Di Mesir namanya Ikhwanul Muslimin, di Indonesia namanya Tarawih. Dan jangan heran pula ketika muncul yang namanya ISIS, ketika muncul yang namanya gerakan ISIS, pemahaman ISIS, barakallahu fikum, dan ketika pemerintah Indonesia dengan sigapnya merespon bahaya ISIS, sampai kemudian macam-macam wacananya mau apa namanya orang-orang yang berangkat ke sana tidak boleh pulang lagi dan segala macamnya, dikasih isu-isu yang luar biasa seperti itu. Orang-orang yang berusaha untuk berontak adalah link-linknya Sayyid Qutb. Link-linknya Sayyid Qutb yang ada di Indonesia ini. Barakallahu fiik. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, dampaknya itu sangat meluas. Kaitan-kaitannya sangat luas dengan pemahaman-pemahaman yang ada pada khawarij tadi. Kalau pemahaman mencela penguasa dan segala macam itu merambah kalangan awam umumnya kaum muslimin, terkait dengan pemahaman takfir yang ternyata bisa mengkaitkan Sayyid Qutb, maka semua orang-orang pergerakan-pergerakan yang ada di seluruh dunia itu terkena dengan pemahaman ini. Maka jangan heran kalau kemudian ISIS itu cepat berkembang. Jangan heran ketika pergerakan mereka dapat respon yang sangat banyak dari dunia Islam, dari individu, kelompok-kelompok pergerakan dalam dunia Islam. Jangan heran. Kenapa? Semuanya klop dengan satu pemahaman-pemahaman yang ada. Klop dengan pemahaman yang ini, klop dengan pemahaman yang ini, klop dengan pemahaman yang itu, klop dengan pemahaman yang ini. Artinya semuanya nyangkut menjadi sel-sel yang amat sangat banyak, yang semuanya dibagi dua tadi. Ada yang leader, ada yang dakwah. Dan ini yang membuat susahnya melenyapkan paham khawarij ISIS dari muka bumi. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, waspadai betul. Dan jangan heran ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menjuluki mereka dengan julukan yang sangat keras, yang sangat pedas, dikarenakan sekian banyak efek negatif yang muncul dari pemahaman. Sekali lagi yang saya ingatkan, jangan hanya terfokus pada pembantaian yang mereka lakukan. Itu sepakat kejam, sadis, bukan Islam sedikit pun. Tapi yang sering kita sampaikan kepada muslimin diwanti-wanti sangat, dan kita minta tolong kepada pemerintah kita, aparatur negara kita selaku yang punya wewenang dalam perkara semacam ini, memperhatikan gerakan-gerakan pemikirannya, link-linknya sangat banyak, dan itu yang paling berbahaya. Inilah cikal bakal munculnya ISIS-ISIS baru di zaman sekarang ini atau di zaman akhir nanti. Entah dengan nama ISIS atau dengan nama apa lagi nanti, itu semua muncul dari ini semuanya. Sehingga waspadai gerakan-gerakan realnya, waspadai gerakan-gerakan pemahamannya, dan yang paling harus waspadai pemahaman-pemahaman yang ada. Ciri-ciri sangat gampang. Satu, anti pemerintah, mencela, mencaci, menghujat dan segala macam, demonstrasi, apalagi sampai memberontak dan segala macam. Ini yang pertama. Yang kedua, takfir, mengkafirkan penguasa kita dengan slogan klasik tidak berhukum dengan hukum Allah. Lalu mengkafirkan orang lain yang bersama dengan penguasa tadi. Lalu mengkafirkan lebih panjang lagi siapa saja yang tidak masuk dalam kerangka mereka. Kemudian yang ketiga adalah yang menyuarakan jihad, tapi jihadnya melawan pemerintah, tapi jihadnya melawan orang-orang yang tidak untuk dikatakan sebagai lawan jihad. Ini ciri-ciri khasnya mereka di sepanjang zaman, sepanjang masa tiga ini. Nah, di sepanjang zaman, sepanjang sejarah, tiga ciri-ciri pemahaman mereka ini akan susah untuk mereka hapus, akan susah untuk mereka bungkus. Nampak sehingga penguasa gampang untuk mendeteksinya, gampang untuk mengetahui bagaimana link-link mereka. Barakallahu fikum. Ini semua yang kita sampaikan, ya Nabi Nasehatullah, bukan dalam rangka menebar permusuhan, bukan dalam rangka untuk menebar kebencian, tidak. Tapi kita menyampaikan ini semuanya untuk menebar kewaspadaan. Kita harus waspada, ekstra waspada. Ternyata pemahaman, ingat ya, ternyata pemahaman ISIS, Khawarij itu ada di mana-mana di sekitar kita, bahkan mungkin tanpa disadari ada juga pada kita, sehingga harus dikeluarkan sejauh-jauhnya, dibersihkan saja bersih-bersihnya. Barakallahu fikum. Dan tujuan selanjutnya adalah untuk berupaya menasihati kaum muslimin dari bahaya-bahaya yang disebutkan tadi, dan juga menasihati diri kita pribadi dan juga keluarga kita semuanya supaya terlepaskan dari pemahaman-pemahaman tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin tema yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mm-hmm.